dalam agama yang tidak berdasarkan dari, tidak berdasarkan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran wa sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah salah berdasarkan nafs langsung perkataan putusan Allah Subhanahu wa Taala yang paling mulia, yakni Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita wajib mengikuti beliau sebagai realisasi dari syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat wa la ilaha illallah mewajibkan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala yang satu saja dan membatalkan semua sesembahan selain Allah Tabaraka wa Taala, dan ikhlas di dalam ibadah tersebut, beribadah kepada Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa Taala semata, bukan karena satu dari kepentingan dunia ini. Ini makna dan konsekuensi dari syahadat an la ilaha illallah. Sedangkan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah kita beribadah kepada Allah dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah rahasianya jemaah sekalian. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Taimin rahimahullah taala dalam syarh usul iman. Kenapa dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dijadikan satu rukun padahal di dalamnya ada dua kalimat? Karena dalam kalimat syahadatu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah terdapat dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kedua taba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dianggap sebagai salah satu rukun dari rukun agama yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Oleh karena itu, para ulama dengan sangat tegas dalam memperingatkan dari bahayanya bid'ah di dalam agama, dan pemahaman para ulama yang benar semenjak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwa setiap bid'ah itu sesat, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtari'u faqad kufitu wa kullu bid'atin dalalah. Kata beliau radhiyallahu anhu, ittiba'lah kalian, ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kalian beragama ini. Wa la tabtari'u, dan jangan berbuat-buat bid'ah di dalam agama mengikuti apa yang selain dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kufitu, itu telah cukup bagi kalian. Wa kullu bid'atin dalalah, dan beliau menjelaskan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Kita juga telah menjelaskan bahwasanya bid'ah itu bertingkat-tingkat, berjenis-jenis dari sisi keharamannya, bisa masuk pada kategori kekufuran atau kesyirikan, atau yang lebih ringan daripada itu wasail syirk, sarana pada kepada kesyirikan atau kefasikan secara cepat, atau dosa besar maupun dosa kecil. Baik, ini yang dijelaskan para ulama kita. Jadi bid'ah bisa masuk pada kufuran dan kesyirikan, masuk pada sarana menuju pada kesyirikan atau kefasikan secara i'tiqad, masuk dosa besar ataupun dosa kecil. Akan tetapi jamaah sekalian, dosa kecil pun tidak boleh kita pandang remeh. Karena dosa kecil itu tetap akan menjadi besar jika dilakukan terus menerus. Kita lihat para pelaku bid'ah malah melakukan dosanya ini terus menerus, atau menganggap remeh dosa tersebut. Justru kata para ulama kita, menganggap remeh suatu dosa itu lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Menganggap remeh suatu dosa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Baik. Dan juga tidak boleh menghalalkan perbuatan yang salah, perbuatan dosa itu. Kalau menghalalkan, maka berubah menjadi dosa besar. Dan juga tidak boleh dilakukan secara terang-terangan, karena bisa mengajak orang lain dan tidak boleh juga secara sengaja mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Ini semua sesungguhnya tidak bisa lepas dari bahaya bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah senantiasa melakukan dosanya terus-menerus. Kenapa? Karena dia anggap itu kebaikan. Baik. Bahkan dia menghalalkan itu. Kalau dia tahu itu salah dan dia menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah, dia tahu itu haram, tapi dia menghalalkan, makanya bisa masuk pada kategori kekufuran. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itulah sebabnya kata Sufyan ats-Tsauri rahimallahu ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimallahu ta'ala, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat lebih bisa diharapkan orang bertobat darinya, sedangkan bid'ah susah diharapkan orang itu bertobat dari bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Pada umumnya orang yang melakukan bid'ah dia katakan ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa harus bertobat dari kebaikan? Kan begitu. Kalau orang berbuat maksiat, pada umumnya tahu benar, memang yang dilakukan itu salah. Dia tahu kesalahannya, sehingga lebih bisa diharapkan untuk bertobat daripada orang yang berbuat salah, tapi dia anggap dia benar. Ini namanya kebodohan kuadrat. Sudah berbuat salah, tapi dia tidak tahu dirinya salah, malah sebaliknya dia anggap dia yang benar. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengzina lalu suhu amali para'ahu hasanah. Seperti orang yang dihiasi oleh syaitan amalan keburukannya, sehingga keburukan itu dilihat sebagai kebaikan. Karena penghiasan dan penipuan yang dilakukan oleh syaitan. Dan orang-orang ini menyangka mereka berbuat kebaikan. Mereka menyangka berbuat kebaikan padahal dalam pandangan Allah adalah kesesatan. Dan mereka lah sesungguhnya orang-orang yang paling merugi. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Kalian, moga kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya di muka bumi ini, yaitu mereka yang telah sesat amalannya. Telah sesat karena dua hal, menyimpang dari tauhid atau menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menyangka mereka sedang melakukan kebaikan. Ini orang yang paling merugi di dunia ini. Dia sangka amalannya benar, dia sangka amalannya baik, sehingga dia terus-menerus melakukan amalan tersebut. Padahal dalam pandangan Allah, amalannya telah sesat. Inilah orang yang paling merugi. Capek-capek beramal, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin saja ada orang yang sampai capek beramal, hasilnya neraka. Allah punya sebatas pelanaran halnya. Itulah sebabnya kata Abdullah bin Mas'ud, "Kullu kami muridin khairan yusibahu." Berapa banyak orang yang niatnya mencari kebaikan, beramal kebaikan, tapi dia tidak dapatkan kebaikan itu. Disebabkan apa? Mendapatkan kebaikan tidak sekedar niat yang baik, niat yang ikhlas, tapi harus juga mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah besar kalau ada ungkapan yang pentingkan niatnya, yang penting nawaitunya. Tidak cukup hanya nawaitunya, harus dengan cara yang benar, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah kita tambahkan beberapa penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan bid'ah ini, sehingga dengannya insyaallah akan semakin jelas masalah bid'ah ini. Yang pertama, qawaidu ma'rifatil bid'ah. Kaidah-kaidah di dalam mengenal perbuatan bid'ah. Baik. Ada faedah ijmaliyah dan ada faedah tafsiliyah. Kaidah yang global dan ada kaidah yang dirinci. Adapun kaidah globalnya, al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal dari amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan agama secara umum adalah al-man'u, terlarang. Terlarang. Hukum asal melakukan ibadah itu terlarang, tidak boleh beribadah. Kecuali ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan padanya, maka amalan itu tertolak. Baik, ini dalam masalah agama. Sebaliknya, dalam masalah duniawi, dalam perkara-perkara dunia, maka hukum asalnya boleh-boleh saja, mubah. Kecuali ada dalil yang melarang. Jangan dibalik. Umat Islam kebanyakan terbalik. Inovasi tiada henti di dalam masalah agama. Di dalam masalah dunia terbelakang. Baik. Seharusnya di dalam masalah agama tidak boleh kita mengamalkan atau meyakini sesuatu sampai kita tahu benar. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tapi dalam masalah dunia silakan kita berkreasi. Kecuali ada dalil yang melarang, maka tidak boleh kita lakukan. Baik. Ini kaidah globalnya. Ada pun secara rinci disebutkan oleh Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janais wa Bid'ah, hukum-hukum jenazah dan bid'ah-bid'ah. Ini kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang hukum-hukum jenazah, mulai dari sakitnya orang kemudian meninggal dunia sampai dikuburkan terus sampai selesai. Ini kitab yang bagus karya Syekh Al-Albani dengan judul hukum-hukum jenazah dan bid'ah-bid'ahnya. Baik, alhamdulillah mungkin ini sudah diterjemahkan. Silahkan cari. Beliau menjelaskan beberapa kaidah untuk mengenal bid'ah, mengenal sesuatu itu bid'ah. Meskipun mungkin kaidah-kaidah yang beliau sebutkan ada kira-kira 8 kaidah, tidak mencakup semua kaidah, tetapi mencakup sebagian besarnya insyaAllah. Baik. Kata beliau rahimahullah, innal bid'ah al-mansus ala dhalalatiha an syarikiyah. Sesungguhnya bid'ah yang telah dinafkan, telah disebutkan kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang pertama. Kullu ma arada sunnah min al-aqwali aw al-af'ali aw al-aqaid walau kanat an ijtihadi. Semua yang menyelisih sunnah, semua perkara yang menyelisih sunnah, baik itu perkataan maupun perbuatan maupun akidah, keyakinan-keyakinan di dalam hati, walau kanat an ijtihadi, meskipun keyakinan itu atau amalan itu, perkataan itu dari ijtihadnya seorang alim. Baik. Akan tetapi orang yang alim ini kalau dia berijtihad dan dia tidak sengaja berbuat bid'ah, tentu dia tidak berdosa. Tetapi bagi kita adalah melihat, tidak sekedar mengikuti, tetapi melihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Baik. Setiap perkataan, perbuatan maupun akidah yang menyelisih Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah bid'ah. Contoh misalnya, perkataan mereka bahwa agama itu atau ilmu agama itu terbagi 4. Tarekat, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Baik. Syariat, tarekat, dan ma'rifat. Kalau dia sudah sampai ma'rifat, maka dia terbebas dari kewajiban-kewajiban syariat. Ini jelas-jelas menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Siapa di antara para sahabat ataupun Rasulullah SAW sendiri yang pernah mengatakan demikian? Atau pernah merasa terbebas dari beban-beban syariat sehingga tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi karena sudah sampai tingkatan tertentu di dalam agamanya? Tidak ada dalilnya. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana banyak disebutkan, beliau sholat lainnya sampai pecah kedua kakinya. Dan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kau melakukan ini padahal telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Lalu jawab beliau, apalah aku ma'abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Baik, ini contoh bid'ah di dalam agama. Baik, ini yang pertama, kaidah yang pertama. Apapun yang kita dapati yang menyelisih sunnah, maka itu bid'ah. Baik, yang kedua, kullu amrin yataqarrabu ila Allah ta'ala bihi wa qad nahaa 'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah, padahal telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya siang dahar, berpuasa secara terus menerus setiap hari, tidak pernah berbuka. Ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW, meskipun dia berbuka pada hari-hari yang dilarang, seperti hari-hari Aid atau hari-hari Tashrik. Baik, ini termasuk bid'ah. Kemudian juga dilarang oleh Rasulullah SAW mengkhususkan hari Jumat maupun malamnya untuk puasa atau qiyamul lail. Dilarang oleh Rasulullah SAW mengkhususkan hari Jumat ini. Kalau sudah jelas dilarang oleh Rasulullah SAW, lalu dikerjakan, makin adalah bid'ah di dalam agama. Ini kaidahnya. Baik. Begitu pula yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meratapi mayit. Nah, termasuk kategori meratapi mayit yang disepakati oleh para sahabat. Kata Jabir bin Abdullah, "Kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayit wa sana'ahu lit-ta'am min an-niyah." Kata Jabir bin Abdullah, "Kami siapa kami sini? Rasulullah dan para sahabatnya. Kami pada zaman Rasulullah SAW menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia. Ba'da dafni, sebutkan dalam riwayat lain, setelah dia dikuburkan. Kemudian makan-makan di situ, itu termasuk kategori niyah. Termasuk kategori meratapi mayit. Dan dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, perkara ini termasuk bid'ah yang diharapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak benar kalau mereka mengatakan ini mazhab Syafi'i, justru dilarang di dalam mazhab Syafi'i. Dan yang lebih penting dari itu, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ijma' para sahabat. Baik. Jadi setiap perkara yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah, maka ini termasuk bid'ah. Baik. Masuk juga di dalamnya semua perbuatan maksiat yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW dan dipergunakan untuk beribadah, seperti nyanyian-nyanyian dan alat musik. Kebiasaan sebagian kaum sufi mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'adhi." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan. Yang menghalalkan berarti awalnya haram. Menghalalkan al-hir, perzinahan. Wal-harir, dan sutra bagi laki-laki. Wal-khamr, wal-ma'adhi, dan alat-alat musik. Ini dari larang oleh Rasulullah. Kalau dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah bid'ah. Baik, ini yang kedua. Kaidah yang ketiga, kullu amrin la yumkin an yushra illa bin nafsin aw tawqidin. Setiap perkara yang tidak mungkin disyariat kecuali dengan nafs, kecuali dengan teks jelas yang sharih dan sahih, aw tawqidin, atau dengan cara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala nafs 'alaihi illa ma kana sahibin taqarrara dzalikal 'amal minhu duna nakirin. Dan sementara amal itu ternyata tidak ada nas padanya, tidak ada dalilnya, kecuali jika dilakukan oleh seorang sahabat dan dia melakukan secara terus menerus, tidak diingkari oleh sebagian oleh sahabat yang lainnya, tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Baik. Dari jemaah sekalian, setiap amalan yang tidak mungkin ada, tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan wahyu, maka itu kalau dilakukan padahal tidak ada nas, tidak ada dalilnya, tidak ada wahyunya, baik dari Allah maupun dari Rasulullah dalam hadisnya, maka itu adalah bid'ah. Contoh misalnya penyebutan satu lafaz zikir, lafaz la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, itu semua disebutkan, disyariatkan dengan nas, semuanya dengan teks dalilnya, baik di Al-Quran maupun di Sunnah, semuanya ada. Kalau misalnya seorang yang mengatakan, "Saya dapat satu lafaz zikir." Dapat dari mana? Dari Al-Quran? Tidak. Dari Sunnah? Tidak. Dari mimpi. Maka ini termasuk kategori bid'ah. Termasuk kategori bid'ah. Karena tidak mungkin lafaz-lafaz zikir itu didapatkan dari selain Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, yang keempat, ma'ursika bil ibadah min adatil kufar. Mengikuti orang-orang kafir, tasabbuh bil kufar. Baik, beribadah dengan mengikuti adatnya orang-orang kafir. Beribadah dengan mengikuti adat-adatnya orang-orang kafir. Baik. Contohnya apa? Al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bid'ah yang asalnya adalah tasabbuh bil kufar. Asalnya kalau kita mau runut sejarahnya, sesungguhnya dari orang-orang kafir. Di dunia ini yang pertama mengadakan maulid adalah orang-orang Nasrani. Yaitu maulidnya Nabi Isa alaihi salam yang mereka yakini lahir pada tanggal 25 Desember, sebagian pada tanggal 1 Januari. Baik. Makanya arti maulid, arti Natal, arti ulang tahun sama, hanya beda bahasanya. Natal, maulid dan ulang tahun sama artinya. Hanya beda bahasanya. Baik. Perbuatan ini pertama termasuk tasyabbuh bil kufar, meniru-niru orang-orang kafir. Yang kedua termasuk bid'ah di dalam agama. Karena id, jemaah sekalian, id diatur di dalam syariat dengan nas. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang masuk dengan id dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' Shiratul Mustaqim, id itu bisa jadi pada satu dari tiga hal. Pertama, hari yang dirayakan berulang-ulang. Baik. Yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan pada hari itu. Amalan-amalan yang dilakukan pada hari itu. Baik. Yang ketiga, jangan lupa. Akan tapi, yang berhubungan dengan pembahasan ini, bahwa termasuk kategori Eid adalah hari yang diperingati berulang-ulang. Setiap datang hari itu selalu membawa kegembiraan yang baru, selalu dirayakan. Nah, dalam Islam, Eid itu sudah ditentukan, Idul Fitri dan Idul Adha. Atau Idul Usbu, hari Jumat. Hari raya pekanan. Itu termasuk hari raya. Baik. Yang boleh kita peringati, yang boleh kita hari rayakan hanya hari raya ini. Itu pun cara perayaannya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menambahkan dengan hari peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari peringatan negara ini, hari ibu, hari bapak, hari Isra Mi'raj, tanggal 1 Muharram diperingati semuanya, berarti namanya menambah-nambah di dalam agama. Tidak boleh kita katakan ini sekedar seremonial belaka, bukan ibadah. Karena Eid sudah diatur dalam syariat. Eid termasuk ibadah yang diatur dalam syariat, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Baik. Di samping dia bid'ah, dia juga termasuk kategori menyerupai orang-orang Nasrani. Mentasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Baik, ini yang keempat. Yang kelima. Kaidah yang kelima yang dijelaskan Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Jinayah. Ma nassa 'ala istibahi ba'dul ulama. Yang dikatakan sunnah apa istihbab oleh sebagian ulama. Siapa mutaakhirin minhum wala dalil 'alaih. Lebih-lebih lagi para ulama al-mutaakhirin, para ulama-ulama yang belakangan ini. Bukan para ulama salaf. Wala dalil 'alaih, padahal tidak ada dalil atasnya. Contoh dalam hal ini at-talaffuz binniyah. Melepaskan niat di dalam sholat. Dari mana? Ibadah ini didapatkan? Melepaskan niat di dalam sholat. Baik. Seperti ucapan usolli, fardal maghrib, talasa rakaat, dan seterusnya. Atau nawaitul wudhu'a, nawaitul ghusla, dan seterusnya. Ucapan-ucapan ini, pertama tidak dari Rasulullah SAW. Tidak dari hadis yang sahih. Tidak juga dari hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu sekalipun tidak ada. Tidak ada yang menjelaskan tentang syariatnya lafaz niat. Baik. Karena niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Apakah dari para sahabat? Tidak juga. Apakah dari para imam? Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga tidak ada. Lalu dari mana? Ternyata disebutkan oleh salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi, dan beliau ini disebabkan kesalahan di dalam memahami perkataan Al-Imam Syafi'i. Baik. Kurang lebihnya kata Imam Syafi'i, adapun sholat tidak seperti haji. Sholat itu harus dimulai dengan melafazkan. Padahal yang dimaksud dengan lafaz, kata para Al-Imam Nawawi, ulama Syafi'i juga yang membantah Abu Abdillah Az-Zubairi, sesama ulama Syafi'i, yang dimaksud dengan lafaz yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah lafaz takbir Allahu Akbar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, miftahu salatit tahur wa tahrimuha takbir wa tahlilu taslim. Kunci pembuka salat itu adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Baik. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila salati, idza qumta ila salati tatawadd." Idza qumta ila salati. Atau maknanya kata Rasulullah, kalau kamu mau salat maka berwudulah. Takbir. Kemudian bertakbirlah. Di sini tidak ada masalah perintahkan untuk melepaskan niat, tapi langsung melepaskan takbir Allahu Akbar, karena niat itu tempatnya di hati. Baik. Ini contoh bid'ah. Yang keenam, kaidah yang keenam. Wa kullu bid'ah wa kullu ibadah lam ta'ti kayfiyatuha illa fi haditsin da'if aw mawdhu'. Setiap ibadah yang tidak datang tata caranya ataupun dalilannya kecuali dari hadis dhaif atau hadis palsu, maka ini semua adalah bid'ah. Ya. Jika ibadah ataupun keyakinan dalam hati didapatkan dari hadis dhaif atau hadis palsu. Baik. Contoh keyakinan dalam hati atau hadis palsu, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya, hadis palsu disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya dan dikatakan palsu oleh Al-Iraqi. Baik. Kemudian contoh yang lain seperti hadis, barang siapa masih kubur, memasuki kuburan dan membaca surat Yasin, maka dia mendapatkan ini dan itu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani, isnaduhu halik, sanadnya jenazah. Ini hadis palsu disebutkan dalam Ahkamul Janaiz. Baik. Bid'ah ini banyak bertebaran. Masuk kuburan membaca Al-Qur'an di situ, yang dibaca surat Yasin. Baik. Dan membaca Quran itu sendiri telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk melihat bid'ahnya membaca surat Yasin didapat dari dua kaidah. Kaidah yang kita sebutkan tadi yaitu menyelisih sunnah. Dilarang oleh Rasulullah SAW membaca Quran di masjid. Kaidah yang kedua ditetapkan dari hadis yang palsu. Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran di masjid dalam hadis yang sahih, membaca Al-Quran di kuburan dalam hadis yang sahih, kata beliau, la taj'alu buyutakum maqabir ikra'u suratul baqarah fa inna syaitana la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Kata Rasulullah, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, bacalah Al-Quran di dalamnya, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, jangan jadikan rumah-rumah seperti kuburan. Lalu beliau perintahkan baca Al-Quran di situ supaya tidak jadi seperti kuburan. Maksudnya di kuburan dilarang membaca Al-Quran. Baik, ini contoh bid'ahnya. Yang ketujuh, al-ghulu min ibadah, berlebih-lebihan di dalam ibadah. Berlebih-lebihan di dalam ibadah. Bagaimana sudah kita jelaskan, yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya ibadah yang terbaik, bukan yang terbanyak. Bukan yang terbanyak. Oleh karena itu, kata para ulama kita, iktisarun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana di dalam sunnah, sederhana di dalam sunnah itu lebih baik, tetapi bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Dan Rasulullah telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah dan Ahmad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna mahalaka man kana qablukum bil ghuluw fid din. Hati-hati kalian dari berlebih-lebihan di dalam agama. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan di dalam agama. Baik. Contoh berlebih-lebihan di dalam agama yang sampai memberatkan diri, yaitu membaca zikir-zikir atau surat-surat tertentu sampai jumlah yang begitu banyak, ya, ribuan kali dan seterusnya. Ini memberat-beratkan diri. Baik, banyak saja semampunya. Baik. Begitu juga al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Innama ana 'abdun, faqul 'Abdullah wa Rasuluh." Aku ini hanyalah hamba, maka katakanlah aku adalah hamba dan rasulnya. Ya. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat pujian-pujian itu sampai Rasulullah SAW diangkat ke derajat yang tidak semestinya, yaitu derajat uluhiyah, derajat penyembahan. Di antara manusia ada yang sampai berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bid'ah ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Dan contohnya di dalam Syair Syair Barzanji. Buku yang antum lihat biasanya dicetak dengan sampul warna hijau. Ya. Kemudian tertulis judulnya Majmu'atul Maulid. Di dalam syair-syair Barzanji ini terdapat syair-syair yang berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saya tidak ingat sekarang lafaz-lafaznya, tetapi banyak sekali disebutkan di dalam syair-syair tersebut. Baik. Ini yang ketujuh, al-ghulu fil ibadah. Yang kedelapan, yang terakhir, kullu ibadah atlaqaha asy-syari wa qayyadaha an-nas bi ba'd al-quyud. Setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat. Baik. Setiap ibadah-ibadah yang mutlak, yang umum. Kemudian wa qayyadaha an-nas bi ba'd al-quyud, dikhususkan oleh sebagian manusia dengan pengkhususan-pengkhususan tertentu. Seperti tempat, waktu, sifat ataupun jumlah. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Ibadah-ibadah yang umum, yang dalilnya umum, tidak boleh kita khususkan dengan pengkhususan tertentu. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsiran." Hai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik. Lalu dikhususkan dengan sifat tertentu atau cara tertentu di dalam berzikir. Karena Allah mengatakan, ini pendalilannya ahli bid'ah. Karena Allah mengatakan berzikirlah sebanyak-banyaknya, kalau begitu kita berzikir rame-rame. Zikirnya ada perintahnya, tapi zikir rame-ramenya tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau membuat jumlah-jumlah tertentu di dalam berzikir. Seratus kali, 200, 300, 1000, 10.000, yang jumlah-jumlah itu tidak berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau jumlahnya memang berdasarkan dalil, seperti misalnya baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali di hadis salat itu, maka bukan termasuk bid'ah. Tetapi kalau jumlah yang ditentukan sendiri, maka ini masuk kategori bid'ah. Baik. Begitu pula dilihat dari sebab melakukan ibadah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. Baik. Salat berjamaah, semuanya adalah ibadah. Tapi orang melakukan sebabnya bukan melakukan ibadah tersebut bukan karena sebabnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin mendapatkan ilmu-ilmu kesaktian. Baik, mendapatkan ilmu-ilmu kesaktian. Ini termasuk kategori bid'ah di dalam agama. Baik. Ini jemaah sekalian, 8 kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala agar mudahnya kita mengenal perbuatan bid'ah tersebut. 11. Berarti tinggal 10 menit. Hah? 10 menit lagi. Baik. Sore jam sekalian. Dengan sangat terpaksa sebagian pembahasan tidak bisa kita sampaikan karena waktu yang sangat sempit. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa bahas. Baik. Pembahasan yang terakhir, kita akan menyebutkan beberapa bahayanya perbuatan bid'ah sebagai peringatan dan tahdzir kepada umat agar menjauhi perbuatan bid'ah ini disebabkan bahaya-bahayanya yang sangat besar. Kita sebutkan secara ringkas insyaallah. Yang pertama, bid'ah adalah syarul umur, seburuk-buruk perkara. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir dan riwayat Muslim dalam khutbahnya, fa inna khairul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu bid'atin dalalah. Kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama atau bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Apakah setelah kita tahu ini adalah seburuk-buruk perkara, kita masih bertahan dengan bid'ah ini? Setelah kita dinasihati untuk meninggalkan bid'ah, sungguh tidak akan dilakukan oleh orang yang berakal. Yang kedua, amalannya tertolak. Bahaya dari perbuatan bid'ah, amalannya tertolak berdasarkan nas, perkataan dari lisan Rasulullah SAW yang mulia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalannya tertolak. Yang ketiga dan keempat, orang yang melakukan bid'ah, maka seakan-akan dia menganggap agama ini belum sempurna, dan seakan-akan dia menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya, yaitu menyampaikan semua kebaikan. Bagaimana kata Imam Malik, man ittali'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinak fala yakun al-yawma dinak. Kata Imam Malik rahimahullah taala, barang siapa yang membuat-buat bid'ah dalam Islam dan dia anggap bid'ah itu sebagai hasanah, kebaikan, maka berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerasulannya. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah sempurnakan agama kalian. Jadi apa yang bukan bagian dari ajaran agama pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka pada hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Karena kebaikan telah selesai, semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Abu Dzar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad bayyana lakum." Tidak tersisa satu perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Kemudian bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Bagaimana kata Sufyan al-Thawri, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Baik, apa manzuna lahu su'a malih para ahwasana? Karena orang yang berbuat bid'ah itu adalah orang yang dihiasi syaitan melihat amal keburukan sebagai kebaikan, sehingga susah dia untuk meninggalkan bid'ahnya. Beda dengan orang berbuat maksiat. Baik, yang keenam, orang yang berbuat bid'ah berarti mengikuti hawa nafsu dan mengedepankan akalnya atas dalil syar'i. Dan Allah mengatakan, "Waman adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ketujuh, bid'ah menyebabkan perpecahan umat. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu tidak ada perpecahan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, tidak ada perpecahan. Khalifah Utsman bin Affan tidak ada perpecahan. Kenapa? Karena tidak ada bid'ah waktu itu. Nanti pada zaman Ali bin Abi Thalib muncul kelompok bid'ah, kemudian terjadi perpecahan. Disebabkan karena bid'ah. Ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Istirahatul Ummah. Kata Rasulullah, "Wasataftariqu ummati 'ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah." Setiap umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Beliau ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Makana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu yang mengikuti aku sebagaimana hari ini dan para sahabat. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berarti bid'ah adalah perpecahan di dalam agama yang membuat agama ini, umat Islam, terpecah belah. Baik. Yang kedelapan, bid'ah itu mematikan sunnah. Setiap kali satu bid'ah itu muncul, maka mati bersamanya satu sunnah. Demikian pula kawan sekalian, dengan kita menghidupkan sunnah di dalam diri kita, maka mati bersamanya satu bid'ah. Baik. Yang ke-9, bid'ah itu memberatkan agama. Yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tobatnya ahli bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim di dalam sunnah dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha hajaba tauba an kulli sahib bid'atin hatta yad'a bid'atahu." Allah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup taubatnya setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Maknanya di sini kata para ulama, la yuwaffaq ila taubah. Orang yang melakukan bid'ah tidak akan diberikan taufik kepada taubat. Karena demikian jemaah sekalian, dia menganggap dia melakukan kebaikan, bagaimana bisa dia meninggalkan bid'ah, meninggalkan kebaikan yang dia yakini. Ini yang dikatakan Allah, hal nabiyukum bil akhsarina amala. Kalian tak kabarkan dengan orang-orang yang paling merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang telah sesat amalannya dalam kehidupan dunia ini, tapi mereka menyangka sedang melakukan kebaikan. Baik. Kemudian pelaku bid'ah itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan bid'ah bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Orang-orang Khawarij dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian menganggap remeh solat kalian dibanding solat mereka. Ini orang Khawarij. Betapa hebatnya solatnya Khawarij itu. Sampai Rasulullah mengatakan, kalian menganggap remeh solat ini, dikatakan pada sahabat. Ini sahabat itu ahli-ahli ibadah, bukan sekedar ahli-ahli ilmu saja, tapi ahli-ahli ibadah. Dikatakan kepada para sahabat, kalian menganggap remeh solat kalian dibanding solat mereka. Subhanallah, hebat sekali ibadahnya. Tapi apa kata Rasulullah? Yang merukuna minat din kama yamruku sahmun minar ramiyah. Mereka lepas dari agama ini bagaikan lepasnya apa namanya? Anak panah itu tidak kena pada sasarannya. Baik. Demikian seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah bukan menambah semakin dekatnya, malah semakin jauh. Kemudian orang yang mengajak kepada bid'ah, maka dia menanggung kesesatannya dan kesesatan pengikutnya. Baik dia mengajak dengan lisannya maupun dengan amalannya yang diikuti. Apalagi kalau dia seorang alim, dia sebagai tokoh masyarakat di situ, dia berbuat bid'ah kemudian diikuti oleh masyarakatnya. Kata Rasulullah SAW, man da'a ila dhalalah fakana lahu minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athanihim syai'an. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengajak pada kesesatan, kata Rasulullah, setiap bid'ah itu sesat, maka barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut. Baik. Kemudian jemaah sekalian, orang yang mengajak kepada bid'ah berarti dia berdusta atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini ajaran agama padahal tidak berasal dari Allah. Kalau ajaran agama berarti ajaran Allah. Kalau ternyata bukan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa yang sangat besar. Yang terakhir dari bahaya bid'ah, al-ib'ad wa tardu an haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dijauhkan dan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Pada hari kiamat jemaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Inni waratukum ala al-haud." Sebenarnya aku menunggu kalian di telaga. Telaga ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Baik. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Man marra alayya syariba. Barang siapa yang melewati aku, maka dia akan meminumnya. Wa man syariba lan yadhma abadan. Dan barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Lalu datanglah kepada aku satu beberapa kaum, aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Fa'akul innahum ummati, maka aku mengatakan, kata Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah umatku. Kenapa dihalangi? Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Dan ini masuk juga dalam kategori bid'ah maupun maksiat. Maksiat yang baru yang diada-adakan. Ataupun bid'ah di dalam agama. Baik. Lalu kata Rasulullah, fa'akuhun suhkan suhkan liman ghayyar ba'di. Maka aku mengatakan, jauhlah bagi orang yang merubah-rubah setelahku. Yang terakhir jemaah sekalian, tariqus salamah wal khalas minal bid'ah, atau jalan selamat dan lepas dari bid'ah ini adalah luzumi manhajis salaf fittiba'il qur'ani wa sunnah wa fahmihimah. Baik. Mengikuti manhaj salaf di dalam kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dan memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti manhaj salaf, mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena berapa banyak orang yang melakukan bid'ah dan dia yakin dia berada dengan Al-Quran dan Sunnah, dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dia sangka, tetapi ternyata Al-Quran dan Sunnah bukan sesuai dengan pemahaman salaf. Bukan sesuai pemahaman salaf, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini adalah kesalahan, karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai yushaqiqir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mu'allihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at mashira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Bagaimana kata Imam Syafi'i yang kemarin jelaskan Imam Ahmad, orang-orang beriman adalah para sahabat. Ketika ayat ini turun adalah para sahabat. Kalau kita mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at mashira." Kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti generasi as-salafus saleh, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah mereka pahami dan mereka amalkan. Dan ini telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan. Kata Imam Mujahid, yang maksud dengan as-subul di sini al-bid'ah wa syahawat wa syubhat, al-bid'ah wa syubhat. Jadi jalan selamat ada meninggalkan bid'ah-bid'ah dan syubhat dan mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kalau kalian mengikuti as-subul itu, maka akan menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada daurah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Ustaz Tasrif atau Ustaz Adnan nanti.